لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معاشر النور يا كبرياء الحمد لله kita telah bertemu dengan tahun baru Islam 1430 Hijriah. Sebagai muslim memang kita sangat berkepentingan untuk selalu ingat peringatan Hijriah dan sekaligus juga mensosialisasikan peringatan Hijriah dalam lingkungan kita. Pertama, karena memang ibadah-ibadah kita terikat pelaksanaan waktunya itu berdasarkan peringatan Hijriah. Seperti kita ketahui, kita wajib ibadah saum pada bulan Ramadan, salah satu bulan dari bulan Hijriah itu. Dianjurkan disunatkan saum pada tanggal 6 hari bulan Syawal, pada tanggal 27 Rajab, 9 Zulhijjah, dan bulan ini ada disebut Asyura, 10 Muharram. Tiap bulan ada saum 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bahkan ada hari yang diharamkan puasa juga berdasarkan peringatan Hijriah, yaitu tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ayyam tidak ada satupun ibadah saum kita yang diatur berdasarkan perhitungan syamsiah atau masehi. Itu yang kemudian disebut bid'ah. Kalau kita melaksanakan saum menjadi 5 Oktober itu tentang hari TNI atau 10 November karena pahlawan bangsa, malah jadi saum bid'ah namanya. Begitu juga zakat, kita wajib zakat fitrah pada tanggal 1 Syawal. Kemudian kalau kita melaksanakan zakat tijarah jual beli atau simpanan sebagai deposito, maka perhitungan tahunnya itu awalnya itu yang tepat berdasarkan peringatan Hijriah. Kalau kita menggunakan peringatan Masehi harus dikurangi sekitar 10 atau 11 hari baru tepat waktu haul 1 tahun itu. Kemudian ibadah haji jelas sekali tanggal 8 hari Farbiah, 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 Jadi Jumatul Aqabah di Mina, 11, 12, 13 Mabit di Mina, berdasarkan peringatan Hijriah. Jadi sekali lagi kita berkepentingan untuk selalu ingat dan mensosialisasikan peringatan Hijriah. Tentu tidak perlu melupakan peringatan Masehi, karena peringatan Masehi juga penting di kantor kita menggunakan peringatan Masehi. Kemudian yang kedua, ada yang lebih penting juga dari sekadar mengingat tanggal-tanggal itu, yaitu peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang syarat dengan keteladanan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menyikapi sebuah situasi yang mencekam. Bisa kita bayangkan pada waktu itu kesepakatan orang-orang muslim, malam itu juga Nabi Muhammad harus dibunuh dalam suasana mencekam seperti itu, keputusan tidak ada pilihan lain kecuali harus dibunuh. Ini bagaimana Nabi menyikapi dan para sahabat memberikan teladan di dalam perjalanan hijrah itu, syarat dengan keteladanan, heroisme, kepahlawanan, pengorbanan, kemudian ketangguhan, kebulatan, dan juga di dalamnya ada kecerdasan bagaimana menyikapi sesuatu yang dalam keadaan tadi mencekam itu. Dan cerita-cerita yang sering kita dengar sekitar hijrah itu, bagaimana Nabi memanfaatkan budaya atau kebiasaan masyarakat Arab waktu itu yang tidak mau membunuh orang yang musuh yang sedang tidur, dimanfaatkan oleh beliau dengan memerintahkan Ali bin Abi Thalib pura-pura tidur di tempat tidur Nabi sehingga beliau bisa selamat keluar. Dalam suasana seperti itu beliau tidak panik, beliau juga tidak nekat begitu, tidak pula beliau kalah apalagi kalah. Nah, tapi beliau dengan cerdas melakukan musyawarah dengan Abu Bakar. Keputusannya adalah segalanya untuk bersiapkan, yaitu disediakan logistiknya, sedia asma supaya mengirim minuman, susu dan makanan ke Bukesu, kemudian transportasi dibelinya unta yang kira-kira kuat untuk berjalan 500 km di musim panas. Kemudian yang ketiga, disiapkan juga semacam intelijen. Abdurrahman bin Auf harus memantau kekuatan lawan dan kemana orang-orang yang akan menyerang nanti itu mereka akan berangkat ke jalur mana begitu. Ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu satu ajaran di dalam ajaran agama kita, bagaimana konsep iman kepada Allah dan Qadar di satu sisi, di sisi lain kita wajib bekerja. Jadi rumusannya adalah seorang muslim itu harus mengoptimalkan alam, memaksimalkan ikhtiar, dan kemudian ujungnya pasrah kepada Allah. Itulah konsep tawakal. Jadi beliau sudah melakukan ikhtiar maksimal. Bagaimana beliau bisa selamat? Sekali lagi tidak nekat. Mungkin kalau dengan rumus rumus yang sederhana, proyek konsep jabar, kalau saya mati juga syuhada, biarin aja saya bingung. Belum tidak begitu. Jadi ada target bagaimana menyelamatkan diri tanpa melanggar ketentuan agama. Kalau kita berada di kota Makkah dan kita Madinah itu sebelah kanan, maka Bukit Sur tempat sembunyi beliau itu sebelah kiri. Ini artinya beliau melambung ke belakang untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak. Tapi ternyata mereka juga mereka juga mengerahkan semua kemampuan untuk mengikuti atau memantau nanti sampai kepada satu kesimpulan pasti Muhammad yang sembunyi di Bukit Sur. Kalau suasana seperti itu tidak pasrah kepada Allah. Melawan adalah seperti bunuh diri. Juga di sini lah gambaran sebuah sikap. Kalau sudah mentok begitu, kita tinggal pasrah kepada Allah. Di sinilah kekuatan doa itu yang boleh diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada Nabi ya Rasulullah, kita berdua kekuatan musuh berlipat ganda seperti ini, apa yang kita lakukan? Maka Nabi menjawab begitu dalam Al-Quran, tidak, kita tidak berdua, kita bertiga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah Nabi dalam suasana seperti itu memohon kepada Allah yang membalikkan kulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Maksudnya dari mulai mereka yakin bahwa Nabi ada di dalam sehingga menjadi berubah menjadi ragu-ragu. Nah, ceritanya kita baca dalam hadis itu tentang burung merpati yang tidak terbang, kemudian pohon yang ranting pohon yang terkelupas, kemudian ada lagi sarang laba-laba. Itulah sebuah namanya proses bahwa Allah memutuskan sesuatu, juga Allah menciptakan hukum objektif bagi sesuatu. Kenapa dia ragu-ragu? Ada sebabnya. Walaupun ternyata adalah mereka menjadi salah. Seperti itulah. Barangkali mengingatkan kita kepada cerita tentang bagaimana Siti Hajar. Ketika Siti Hajar melihat putranya Ismail, hasil doa demi doa yang panjang, kemudian hampir mati terkapar kata Ustaz. Waktu itu Siti Hajar tidak marah-marah kepada suami karena tidak meninggalkan air, tidak menemani. Beliau juga tidak kemudian kalah oleh begitu, tapi ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah harus mencari akhir solusinya. Jadi lari ke Bukit Sofa, ternyata bukan, tidak ada air, Fatah Morgana. Dilihatnya di Marwah, ada air, ternyata juga Fatah Morgana. Dilambangkan dengan 7 kali, artinya berkali-kali. Habis itu, pasrah. Inilah yang diungkapkan oleh Syekh Hajar pada waktu ya Allah. Dia anakku, tapi ia adalah hamba. Aku mengharapkan kehadirannya, tapi engkau yang menghadirkannya. Aku merasa memilikinya, tapi engkau memiliki yang sebenarnya. Hidup, mati, bukan aku yang menentukan, engkau yang menentukan, aku serahkan kepada mu. Pada waktu itulah, begitu menurut sejarah, akhirnya zatah, artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terjadi di Bukit Sur dalam proses perjalanan hijrah. Ada hal yang menarik. Setelah Nabi berangkat dengan Abu Bakar Siddiq pada waktu itu dengan menggunakan unta yang sudah disiapkan, beliau menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh, artinya karena ada usaha. Dan yang menarik adalah yang beliau pakai pada waktu menuju jalan bukan orang Islam penunjuknya. Jadi menunjukkan dalam beberapa hal ternyata kebersamaan, artinya memanfaatkan segala potensi itu bisa dilakukan tanpa tentu saja mengorbankan. Dia bisa digunakan karena dia punya keahlian, dia tahu jalan tikus dari Jakarta. Nah, ini beberapa pelajaran. Yang pasti yang kita lihat adalah hijrah itu syarat dengan pengorbanan. Bayangkan saja mereka harus jalan kaki. 200 sahabat itu jalan rata-rata jalan kaki. 500 km mungkin Jakarta, mana Jakarta Pati itu khususnya sendiri. Kemudian hijrah itu dilaksanakan pada bulan September akhir Agustus. Pada saat Saudi itu puncak panas. Jadi kalau kita ibadah umroh pada bulan Agustus, September itu puncak panas. Atau pada satu saat nanti ibadah haji pada bulan itu panas kan, itu puncak panas. Nah itulah saat-saat mereka 200 orang. Mereka tinggalkan harta kekayaan mereka, aset mereka, dari dunia internal, dari pertanian, kebutuhan pertanian di Tamil, kemudian juga tentu tempat tinggal dan keluarga dan tanah air yang mereka cintai. Kemudian sampai ke Yatsrib Madinah, 200 orang, sekitar 200 orang itu. Yang menarik adalah dari 200 orang itu 622 orang. Pada tahun 629, 7 tahun kemudian, Nabi sudah bisa kembali ke kota Madinah, kota Makkah, dengan melaksanakan ibadah umrah dengan mengambil mikat dari Abiyakani atau Zulunaipah. 10.000 orang dalam 7 tahun dari 200 orang yang hijrah, beberapa orang yang sudah memang masuk Islam sebelumnya, kemudian sudah bisa kembali ke kota maka melaksanakan ibadah umrah dan terjadilah sebuah beliau memperoleh kemenangan yang luar biasa namanya Fathul Makkah, proklamasi kota Makkah. Sebuah revolusi yang hampir tanpa meneteskan darah. Mereka datang dengan tanpa membawa senjata yang berarti, kereskan berikrah. Jangankan harus berperang, kalau lagi ikrah, potong rambut saja tidak boleh, potong kuku saja tidak boleh, membunuh hewan tubuh-tubuhan, membunuh hewan buruan tidak boleh, memetik daun atau tubuh-tubuhan tidak boleh. Dalam suasana di mana pria hanya memakai dua lekai ikrah, itu tidak berikrah. Tapi yang terjadi, sesuatu hal yang luar biasa, terjadilah proklamasi kota Makkah. Kota Makkah bebas dari kepemilikan, diabadikan dalam surah An-Nasr. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kamu yang sendiri maafkan. Mereka afwaja, berbondong-bondong, serentak banyak menyatakan diri masih bisa afwaja. Allah memberikan panduan sikap. Ini juga sebuah teladan, teladan, panduan bagi kita ketika kita memperoleh kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Allah menyatakan, memberikan panduan sikap kepada Nabi dan kepada kita. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tetap dalam keadaan menang itu, sucikan Allah. Jangan merasa suci diri bentar-bentar. Bihamdi rabbika, tetap memuji Tuhanmu. Jangan memuji diri atau ingin dipuji oleh orang lain. Karena puji hanya untuk Allah. Dan yang ketiga adalah wastaghfirhu. Mohon ampunlah kepada Allah. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita memperoleh kesuksesan kalau kita memperoleh kemenangan? Justru kita harus istighfar. Mungkin seperti ini. Kalau kita menduduki sebuah jabatan yang kita inginkan, kita bahagia karena apa yang kita inginkan berhasil. Tapi dalam waktu yang sama, ada teman kita, saudara kita yang menginginkan jabatan itu yang merasa tersisihkan, yang merasa dirugikan, mungkin dia sedih. Maka ucapan istighfar itu seolah-olah, ya Allah, saya mohon ampun. Saya menduduki jabatan ini tapi dengan menyakiti teman saya yang menginginkannya, dengan menyingkirkan teman saya, dengan menyebabkan teman saya menjadi rugi dan menjadi sedih. Begitu juga ketika kita bisnis, kita beruntung dalam waktu yang sama mitra dagang kita keuntungannya menjadi berkurang atau mungkin malah menjadi rugi karena pindah kepada kita. Kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah, saya beruntung, tapi dalam waktu yang sama teman saya dia jadi rugi atau keuntungannya menjadi berkurang karena pindah kepada saya. Nah itulah yang kemudian dikemas oleh Nabi di dalam lirik yang maksud, sering pada beliau dibaca di waktu sahur. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi adzim, astaghfirullah. Beliau sering membacanya lebih dari 70 kali itu hadis. menyatakan penyajiannya 100 kali, yang kesimpulannya adalah sebanyak mungkin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah in azim, astagfirullah. Jadi ketika dapat nikmat itu bisa alhamdulillah, bisa juga subhanallah wa bihamdihi, subhanallah in azim, astagfirullah. Ada dua wirid tasbih tahmid itu yang maksud ditentangkan oleh Nabi, ada subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar, ada subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bi'alim, astagfirullah. Dua banyak maksud dasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Bagaimana berbahagia? Apa yang beliau lakukan sebetulnya sehingga dalam 7 tahun beliau bisa kembali ke kota Mekah, dalam 9 tahun beliau berhasil membangun masyarakat baru, masyarakat Madinah, ekonomi stabil, politik stabil, masyarakat sejahtera, persaudaraan luar biasa mantap, militer menjadi salah satu di antara 3 kekuatan dunia selain Romawi dan Persia pada waktu itu. Banyak langkah tentu yang dilakukan oleh. Pertama, pemilihan kota Yasrib itu sendiri adalah merupakan sebuah pilihan yang tepat. Kota Mekah itu secara geografis tidak menguntungkan untuk dijadikan basis pertahanan, karena kotanya cukup sebagai pegunung dan daerah yang paling tak adalah tempat Masjid Al-Haram itu. Nah, sekarang oleh pemerintah Saudi di beberapa tempat kedatangan untuk proyek besar pembangunan Masjid Al-Haram sekarang. Kemudian kota Madinah, Madinah itu rata. Sekian kilometer ke depan, sekian kilometer ke belakang, ke samping, kiri, kanan, itu ada gunung yang mengelilingi kota Madinah, kota Yasrib itu. Menyatu, Uhud, menyatu. Tuh. Untuk saat itu, pertahanan saat itu sangat penting, jadi semacam benteng awal gitu. Kemudian dari segi budaya, orang Madinah itu lebih berbudaya, lebih santun, lebih baik, lebih demokratis, gitulah, bahkan lebih otoriter, seperti itu, sehingga bisa mendukung. Lantas dari segi ekonomi, jalur-jalur ekonomi ke Mekah itu banyak melalui pertanian di Madinah. Jadi dari segala segi memang itu adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Dan dia melaksanakan hijrah itu bukan spontan, tapi sudah diprogram sejak lama. Terbukti bahwa beliau sudah 3 tahun berturut-turut mendekati diskusi dengan pemuda-pemuda yang berasal dari Yazidi Mina, sehingga terkenal dengan Bani Atul Nahwa, perjanjian antara beliau dengan pemuda-pemuda yang kemudian menjadi cakal bakal sahabat Ansor. Isi Bani Atul terkenal, cerita Anda, cerita kami, musuh Anda adalah musuh kami, siapa saja yang menyerang Anda berarti menyerang kami, datanglah Anda ke Yazidi, kami akan menjadi penolong Anda. 3 tahun berturut-turut Bani Atul Nahwa karena dilaksanakan di Mina dekat Jumrah atau tempat Jamarat Al-Qubah itu. Jadi sudah diprogram. Makanya ketika Nabi sampai ke kota Madinah, mereka sudah terlalu mengharapkan betul. Walaupun banyak yang belum tahu yang mana ini yang Nabi, sehingga keliru dengan Abu Bakar sedikit karena satu usia kan. Kemudian yang barangkali mendorong kesuksesan ini adalah juga beliau baru sampai di sebuah desa namanya Desa Kubah, kira-kira 7 km sebelum kota yang menjadi tujuan, yaitu sekarang menjadi Masjid Nabawi. Beliau sempat membangun masjid, walaupun beliau terasi cuma sekitar 15 hari. Dibikinnya masjid Kubah sekarang disebutnya. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Terkenal sejak beliau yang sering diulang-ulang oleh para Nabawi untuk ziarah ke sana. Beliau menyatakan barang siapa yang bersuci dari rumahnya datang ke masjid yang ada di Kubah ini, melakukan sholat 2 rakaat, mereka mendapat pahala seperti pahala ibadah umroh. Jadi kalau kita ke Madinah, selalu ziarah ke Masjid Kubah itu. Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan sampai di kota, di tempat tujuan. Beliau kemudian membangun masjid. Setelah kepada beliau ditawarkan rumah untuk tempat tinggal beliau, beliau menjawab, jangan kalian pikirkan rumahku, pikirkan rumah Allah. Ketika diputuskan nanti bikin masjid, juga para sahabat menyerahkan rumah dan tanah. Sehingga waktu itu Nabi mengambil sebuah keputusan begini aja ini. Di mana kita pun tak saya Al-Khushwa itu duduk, di sana lah dibikin masjid. Saya kira ini sebuah karakter kepemimpinan beliau, walaupun beliau punya otoritas untuk membantu terbesar, tapi beliau ingin juga masyarakat yang dipimpin juga mendapatkan kepuasan dengan kebijakan itu. Akhirnya disepakati dan mereka setuju, dibikinlah masjid yang kemudian sekarang ini menjadi raudhah, tempat yang antara kuburan Nabi dengan mihrab Nabi. Nabi sendiri membangun masjid sambungan dari masjid umum. Itu yang sekarang menjadi komplek kuburan Nabi Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Nabi berwasiat menjelang wafat, saya ingin dikuburkan di kebekas rumah saya. Dan itu ditempati oleh Siti Aisyah. Kemudian dikuburkan Nabi di sana. Lantas ketika Abu Bakar Siddiq hampir meninggal dunia, sempat minta izin kepada putrinya, yaitu istri Nabi Siti Aisyah. Kalau bisa saya dulu bersama-sama terus dengan Nabi, tidak bersama-sama kemana bersama-sama. Saya ingin setelah saya jadi jenazah juga ingin dekat dengan Nabi, diizinkan kuburkanlah Abu Bakar Siddiq di sana. Kemudian Umar bin Khattab setelah ditikam oleh Abu Lulu ketika sujud jelang meninggal dunia juga minta izin kepada Siti Aisyah. Kok boleh saya juga dikuburkan dekat diizinkan oleh Siti Aisyah sebagai pewaris, kemudian dikuburkan di sana. Nah ketika Usman bin Affan Khalifah ketiga meninggal dunia, suasana politiknya sedang dalam suasana konflik antara pro dan kontra, setuju dan tidak setuju, dan di sana sini ada kelompok yang menggugat siapa yang membunuh Usman bin Affan. Sehingga kalau ditempatkan di sana, situasi politik waktu itu tidak memungkinkan, tidak kondusif, maka dikuburkan di Bali. Ini kalau ada pertanyaan kenapa cuma dua orang yang sahabat di sana. Nah ini beliau membangun masjid. Ternyata beliau membangun masyarakat pertama, masyarakat Madinah itu diawali dengan membangun masyarakat yang demam masjid, masyarakat yang rindu masjid. Beliau sendiri menampilkan sebagai sosok pribadi yang memberikan daya tarik, sehingga para sahabat itu merasa bahagia kalau bisa berdialog dengan Nabi, bisa mendengar tausiah Nabi. Mereka bisa bahagia kalau bisa salaman dengan Nabi. Mereka juga mendapatkan kepuasan spiritual kalau berjamaah dengan Nabi. Beliau membaca Al-Quran dengan fakrah yang baik, dengan suara yang baik, sehingga mereka semacam ketagihan untuk selalu datang ke masjid. Ternyata beliau mampu mencairkan berbagai macam potensi konflik, game-game psikologis karena kaya miskin, ada juga fanatisme golongan Aus dan Kholaj yang 40 tahun berperang terus satu generasi. Nah itu oleh beliau dicairkan, yaitu dengan mereka sering bertemu silaturahim di masjid. Nah, beliau bersabda dalam sejumlah hadis, langkahmu ke masjid adalah ibadah, langkahmu ke masjid adalah amal soleh, langkahmu ke masjid adalah jihad fi sabilillah, langkahmu ke masjid akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Langkahmu ke masjid akan memberikan ketenteraman, kedamaian bagi hatimu. Para sahabat selalu rindu masjid, mu'allaqun bil masjid, komis dengan masjid. Pernah ketika Nabi sedang menyampaikan anjuran ke masjid, ada orang yang tunanetra. Ya Rasulullah, saya buta, saya tunanetra, saya tidak bisa ke masjid. Selama ini saya sering ke masjid karena ada tetangga yang baik hati, saya dijemputnya, saya dituntunnya, saya diantarkannya. Tapi minggu terakhir ini tetangga saya baik hati pindah rumah, jadi saya tidak kesulitan ingin datang ke masjid. Izinkan saya bisa sholat di rumah saja, tidak ke masjid. Kata Nabi, ya karena kamu buta, kamu tunanetra, silakanlah tidak ke masjid. Tapi baru yang tunanetra itu berjalan beberapa langkah, disusul oleh Nabi, tarik tangannya, kamu mendengar azan tidak kalau ada azan? Ya kalau azan, alhamdulillah, ya Rasulullah, saya menemaninya. Nah, Nabi mengatakan, kalau begitu ke masjid juga kamu. Itu orang yang tunanetra. Sehingga waktu itu para sahabat bahkan ada yang ini memindahkan rumah mereka ke dekat masjid supaya sering datang ke masjid, karena kata zikir yang paling penting, yang paling baik zikir di masjid, doa yang paling banyak diijabah oleh Allah, doa di masjid, sholat berjamaah yang paling baik sholat berjamaah di masjid, bahkan silaturahim yang paling baik silaturahim di masjid. Jadi bebas pendapat, bebas pilihan politik, tidak ada gelar, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semuanya adalah hamba Allah. Ini konsep sederhana barangkali memang untuk kondisi sekarang kita untuk menyikapi berbagai macam perbedaan yang bisa menjadi potensi konflik kalau kita sering ketemu di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Baginda Rasul. Ada sahabat-sahabat yang rumahnya jauh ingin memindahkan rumah mereka ke dekat masjid, nanti kebingung jangan. Kalian rumahnya jauh tetap saja di sana. Semakin jauhlah kamu, semakin banyaklah. Nah, semakin jauh kamu, banyaklah kamu, banyak pahala. Jadi dulu di pesantren kiai bilang begitu juga sama santri. Santri yang kamarnya jauh, kok sakitnya. Makin jauh kamar, mulai kecil, banyak harta, banyak pahala. Jadi giliran santri yang kamarnya dekat dengan masjid, jangan di tempat. Karena mencari pahala dulu, kata Pak Kiai. Ini adalah sebuah konsep mungkin sederhana, tapi luar biasa pengaruhnya, yaitu mencairkan berbagai macam apa mungkin kekurangan harmonisan, adanya kekurangan akraban dengan sering bertemu di masjid. Dibikin masyarakat itu tidak ada peluang untuk bertengkar, karena bertemu lagi di masjid. Beliau sering setelah sholat tidak lagi melihat ke arah kita, tapi mengarah ke jamaah, tidak hanya jamaah satu demi satu. Dan sering-sering beliau hamba, ini kemana sahabat ini, kok ada kemana? Oh ya Rasulullah, sahabat ini sedang keluar daerah, dia sedang dagang. Kata Nabi, kita doakan, mudah-mudahan ada kerja untuk. Pada kesempatan lain, Nabi juga sempat bertanya, ini sahabat ini kemana? Biasanya duduk di situ. Ya Rasulullah, sahabat ini lagi sakit, musibah sakit, gak bisa berangkat ke masjid. Kata Nabi, kita doakan. Mudah-mudahan segera sembuh dan nanti kita kunjungi. Jadi Nabi punya atensi yang luar biasa. Memang pada waktu itu kalau ada bapak-bapak tidak ke masjid jadi berita. Ya, jadi jangan sampai kita kalau ke masjid jadi berita. Maksud saya, kenapa bapak ini ke masjid? Coba saya periksa. Jadi luar biasa kalau konsep ini kita laksanakan di daerah kita masing-masing untuk membangun kebersamaan melalui silaturahim di masjid. Ya, paling tidak barangkali subuh saya kira ada waktu kita. Selanjutnya ada hal yang menarik juga, bagaimana beliau membangun sebuah masyarakat baru di tengah-tengah heterogenitas keyakinan. Pada waktu beliau sampai di Madinah, masyarakat Madinah juga bukan orang Islam, bahkan sedikit orang Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, kemudian ada penyembah batu, ada yang tidak bertuhan, dan ada sedikit umat Islam yang menjadi sahabat bakal sahabat kasar. Ada sebuah langkah yang dilakukan oleh beliau yang juga tidak kalah pentingnya, bagaimana beliau menyikapi pluralitas di bidang keyakinan. Beliau menunjukkan sebuah dustur, namanya dustur Madinah, dikenal piagam Madinah, semacam konstitusi tertulis. Tentu ini konstitusi tertulis terkuat di dunia. Sebelum ada undang-undang di negara manapun yang tertulis, belum PBB menunjukkan tentang hal. Nah, dustur Madinah itu sampai sekarang bisa kita baca. Isinya apa? Pasal toleransi. Pokoknya ada pasal, orang luar Islam tidak boleh diintolerir, tidak boleh dipaksa memilih Islam. Mereka diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka harus loyal kepada pemimpin Madinah. Mereka tidak boleh khianat kepada masyarakat lainnya, masyarakat Madinah lainnya. Nuansa atau isi dari dustur Madinah dan Madinah ini terasa sekali sangat bertentangan dengan COVID global yang kita rasakan sekarang ini. Di dunia sekarang, yaitu Islam selalu diidentikan dengan kekerasan, kekasaran, kemudian terorisme. Padahal orang Israel yang membantai orang Palestina secara rutin itu opini tentunya yang terus itu adalah umat Islam. Dampaknya macam-macam negara sekarang. Dari bisa orang namanya agak sedikit dicurigai gitu, atau tampaknya dicurigai sulit dapat bisa Amerika, bisa Eropa, bisa Jepang. Jadi saya sempat antri beberapa empat orang atau beberapa orang dengan kumat mendapat bisa Amerika. Separuh lebih nggak dapat, termasuk anak saya kita dapat. Kalau saya dapat karena lihat orang tua kita mungkin jadi teroris. Yang beri sarapan aja bisa mati hari ini. Tapi yang namanya naik pesawat domestik di sana, ya Allah luar biasa. Ikat pinggang harus dibuka, sepatu harus dibuka, peci harus dibuka, jam tangannya boleh dibuka. Atas sisa betul, kecurigaan yang luar biasa. Karena di benaknya itulah Islam, orang Islam diidentikan dengan teroris. Nah, ini adalah justru mana itulah Islam. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa, sangat relevan untuk kondisi sekarang. Disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Semula Abdullah bin Salam itu adalah seorang cendekiawan Yahudi Madinah. Dia mendengar ada orang yang pindah dari Makkah ke Madinah, mengajarkan teologi monoteisme, konsep satu Tuhan. Menurut keyakinan dia, monoteisme itu monopoli Yudaisme Yahudi. Tidak ada agama lain yang mengajarkan konsep satu Tuhan, kira-kira. Oleh karena itu, ia ingin melakukan semacam debat teologis dengan Nabi Muhammad pada waktu itu. Dan kesampaian, ia sempat ikuti debat. Setelah itu, dia memberikan komentar. Seumur hidup baru kali ini saya ketemu dengan orang yang cerdas tapi tidak sombong, orang yang pintar tapi tidak arogan, berpikirnya luar biasa logikan. Saya emosi, dia mantap emosinya. Saya marah, dia senyum. Saya salaman, dia tidak mau melepaskan tangannya sebelum saya melepaskannya. Ketika selesai, saya dirangkulnya, diperlakukan seperti sahabat lamanya yang sudah lama tidak ketemu. Orang seperti ini tidak mungkin menebarkan kejahatan. Orang seperti ini tidak mungkin ini mendapatkan keberuntungan. Ini manusia suci, luar biasa. Dia masuk Islam. Nah, dia menyampaikan pesan moral hati. Dia katakan, saya ingat betul dan saya hafalkan betul pesan-pesan beliau katanya kepada umatnya berkali-kali di awal membangun masyarakat Madinah itu. Yaitu empat pesan moral beliau yang terkenal itu. Pesan moral beliau, empat wasiat beliau. Khususan wasilun al-rahab wa'inun tu'am wasullu billayil mannasiyah. Aku pesankan kepada kalian empat hal, empat pesan moral beliau awal membangun masyarakat yang kemudian harus menjadi indikator ciri apa komunitas muslim itu seperti apa. Beliau menyatakan khusus salam, tebarkan salam kesantunan kepada orang lain, bersikaplah kalian santun kepada orang lain. Santun itu adalah merupakan dakwah yang paling efektif. Sebaliknya kebrutalan itu adalah merusak strategi dakwah, membuat jelek citra Islam. Yang kedua, wasilul arham, bangun keakraban dan persaudaraan. Hidup tahun bersaudaralah dengan setiap orang. Atau dalam kesempatan lain Nabi mengemasnya dalam sebuah pesan dikatakan ada tiga sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku. Kalau kalian memiliki tiga sikap itu, kalian akan mendapat proses hisab yang ringan. Kalian akan mendapat surga dengan rahmat Allah. Silman fatoah. Hubungkan tadi persaudaraan dengan setiap orang, termasuk dengan orang yang memusuhi dan membenci kamu. Kemudian tolonglah orang lain, walaupun orang lain itu tidak pernah mau menolong kamu. Dan yang ketiga, maafkan orang lain, walaupun orang lain itu berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam pada musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak mungkin dendam. Kalau kalian dendam, kalian tidak beriman. La taqulu imam, kata Nabi. Jangan kalian menjadi berdendam. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, saya akan berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, apa boleh buat, saya pun akan melakukan hal yang sama. Walakin waktimu angkusan, berjiwa besarlah kalian. Kalian berkata, kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, saya tidak akan melakukan hal yang sama, saya serahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, waktimu ta'am, wujudkan kepedulian sosial. Tolong orang-orang yang ekonomi lemah, terutama mereka yang menghadapi krisis pangan. Kelaparan itu bisa menjadi semacam bom waktu. Orang kelaparan itu bisa nekat. Orang lapar itu bisa kalah. Orang lapar itu bisa juga oleh karena memang kelaparan. Berikan perhatian kerja kepada masyarakat yang ekonomi lemah. Nah, kalau kita baca surat-surat fakiyah bapak-bapak, surat fakiyah itu hampir seluruhnya hanya satu dua surat saja yang tidak menyertakan akidah dan ekonomi. Coba kita baca dari mulai tabat tadi sudah ada isyarat tentang kekayaan tidak bisa menyelamatkan Allah. Kemudian surat-surat yang lain sangat dengan pesan-pesan menolong orang-orang yang ekonomi lemah. Tiga pesan ini berkaitan dengan sebut saja kesolehan sosial, membangun, membudayakan kesantunan sikap, membangun keakraban dan persaudaraan dengan permusuhan, Kemudian yang ketiga mewujudkan kepedulian sosial, dan yang keempat adalah hal yang berkaitan dengan spiritual untuk supaya masa supaya kita tangguh dalam menghadapi tantangan, supaya tidak mudah putus asa, supaya tidak mudah marah, supaya tidak mudah kalap, supaya juga tidak supaya emosi tetap stabil. Nabi menyatakan wasallu billail wan nasiyah, dan kalian harus memelihara sholat malam. Pada saat orang-orang luar Islam sedang timurnya, justru kalian harus bangun sholat malam. Besar sholat malam itu memang dalam Quran, kalau tidak ratusan hari. Ayat Quran juga syarat dengan besar-besar sholat malam, memang luar biasa. Sholat malam itu dikatakan sebagai dahus sholih, kebiasaan orang sholih, tradisi para nabi dan Rasulullah. Maka Nabi sendiri melakukan yang mulai itu sejak tahun pertama kenabian sampai menjelang wafat. Para sahabat juga begitu. Nah, ini dipesankan oleh Nabi membangun masyarakat Madinah. Itu juga dengan salah satu pesannya adalah wasallu billail wan nas, yang kalian harus tetap membiasakan sholat malam. Pada saat orang-orang luar Islam sedang minyak tidur, kalian harus bangun sholat malam. Inilah, mohon maaf yang sering saya katakan, kita perlu membangun kebiasaan, yaitu cepat tidur supaya cepat bangun. Lebih baik daripada lambat tidur, lambat bangun, dan yang lebih jelek tentu saja cepat tidur, lambat bangun. Hantarkan tidur dengan zikir supaya kita mau, supaya tidur kita efektif, dan biasakanlah menjadikan waktu barang beberapa menit, mungkin setengah jam, mungkin satu jam untuk melakukan yang lain. Kalau bisa sampai 11 rakaat atau 13 rakaat, kalau tidak bisa paling tidak 2 rakaat tahajud satu witir gitu. Kemudian sampai menjelang adzan masih bisa melakukan sholat malam. Pesan Rasulullah ini saya kira masih tetap relevan untuk kondisi kita sekarang ini, yaitu sekali lagi membudayakan kesantunan dalam hidup keseharian, membangun keakraban persaudaraan, mewujudkan kepekaan dan kepedulian sosial menolong orang yang lebih lemah, dan membiasakan sholat malam. Nabi menyatakan, kamu akan hidup dengan salam selamat, kamu juga akan mati dengan salam selamat, dan kamu akan masuk surga dengan salam selamat. Dalam waktu yang tidak lama setelah itu juga Nabi diberikan panduan sikap pure Allah Subhanahu wa taala, membangun sebuah kebersamaan. Surat Al-Hujurat umpamanya saja, ayat 6 sampai dengan 12 itu adalah ada pesan dua yang harus dibudayakan. Pertama, budaya tabayun. Kalau kita mendengar berita jelek tentang saudara kita, jangan dulu percaya, sebelum dicek dulu kebenaran informasi. Jangan sampai kamu bikin musibah kepada orang lain karena salah informasi. Jangan sampai kamu membenci orang karena salah informasi. Budaya tabayun. Yang kedua, budaya islah, yaitu membiasakan jangan membiarkan kesalahpahaman, jangan membiarkan kekurang akrabat, segera silahkan bereskan. Dan ada 6 pantangan dalam surat Al-Hujurat itu. Apa 6 pantangan itu? Satu, tasmiriyah, yang suka memperolok-olokkan orang lain, meremehkan orang lain. Siapa tahu yang diperolok-olokkan lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang memperolok-olokkan. Yang kedua adalah jangan suka menghina orang lain. Penghinaan melahirkan ketersinggungan, ketersinggungan melahirkan kemarahan, marah kemarahan adalah bibit pertengkaran. Kemudian jangan memanggil orang dengan gelar-gelar yang menyakitkan, karena bertubil alfan. Dan yang paling menyakitkan itu kalau kelompok enteng, kelompok muda menyikapi, menilai orang lain sebagai non muslim hanya karena beda paham, beda pendapat. Sangat menyakitkan bagi umat Islam kalau dikatakan sebagai bukan orang Islam, kafir, zalim, fasik, munafik dan lain-lain. Dan kemudian hindarkan diri dari kebiasaan negative thinking, sudah. Sudah juga melahirkan potensi konflik, jengkel, marah kepada orang lain karena buruk sangka. Wala tajassasu, yang kelima, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang keenam, kalau tahu kelemahan orang lain, jangan dikemas dalam bentuk riba, menggunjing, membuka aib orang lain di luar kepentingan pengadilan umpamanya saja. Quran menyatakan, apa kamu sampai hati memakan bangkai, memakan daging dari bangkai temanmu sendiri? Ini petunjuk panduan praktis dalam rangka membangun keakraban persaudaraan yang sedang sangat kita perlukan dalam kehidupan berbangsa dan negara. mudah-mudahan renungan hijrah yang tadi saya katakan syarat dengan teladan, dan yang ada lebih penting lagi mengenai hijrah, yaitu hijrah itu adalah bangkit, hijrah itu adalah dinamis, yaitu terus berusaha mencari yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Oleh karena itu dalam Al-Quran pernyataan hijrah digunakan bermacam-macam. Ada hijrah dari tradisi yang tidak baik, ada hijrah tempat tinggal, ada hijrah juga ketika memberikan sanksi kepada istri yang khusus itu. Jadi hijrah itu adalah sebetulnya adalah menuju perbaikan, perbaikan, perbaikan, dan kita masih perlu terus melaksanakan hijrah supaya hari esok lebih baik dari hari sekarang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan